segalanya. Mari rayakan Yesus yang datang menyelamatkan. Bikinlah dengar, seisi dunia melihat perbuatan Allah yang dahsyat bersama para malaikat. Mari kita angkat pujian. Mari bersama atas segalanya. Mari rayakan Yesus yang datang dan beri kemenangan. Mari bersama nyanyi bagi Dia yang berkuasa di